Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, kita terus berusaha untuk bersyukur dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat ilmu, nikmat hidayah, nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nikmat-nikmat yang sangat besar, sangat agung, dan butuh direnungi, karena setiap bertambahnya nikmat maka bertambahlah satu PR syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syukur adalah al-hafidz, sebagaimana kata para ulama, yaitu yang menjaga nikmat itu agar langgeng, yang mengikat nikmat itu agar langgeng. Karena bahkan bukan hanya menjaga tapi menambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatku tersebut. Tapi kalau kalian kufur nikmat dan tidak bersyukur, azabku sangat pedih, kata Allah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, semoga kita termasuk hamba-hamba yang bersyukur. Karena sekali lagi, sedikit hamba Allah yang pandai bersyukur. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali bersama bab hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Kembali bersama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kembali bersama kitab Riyadus Salihin. Dan ayat ini memberikan, atau kita masih bersama dalil pertama, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Di penggalan Fassalihatu qanitatun hafidhatu lilghaibi bima hafidhallah. Wanita yang solehah adalah wanita yang istiqomah, yang taat dan nurut kepada Allah lalu kepada suaminya, dan menjaga hak Allah lalu hak suami, menjaga dirinya, menjaga kehormatan, menjaga harta suami ketika suaminya tidak ada, ketika suaminya enggak bersama dirinya, ketika suaminya tidak mendampingi dirinya, baik ketika di dalam rumah atau dia di luar rumah. Dan wanita menjaga hak Allah lalu hak suami ketika suaminya enggak ada, maka akan jauh lebih mudah ketika suaminya ada, akan jauh lebih maksimal ketika suaminya ada, karena dia bisa lebih berkhidmat, dia bisa lebih melayani dan lain sebagainya ketika suaminya ada, berada di sisinya. Dan itulah penekanan di dalam ayat ini. Lalu Allah berfirman bima hafidhallah, dan kita sudah jelaskan dua makna dari bima hafidhallah. Pada kesempatan kali ini kita akan sebutkan makna yang ketiga. Makna yang ketiga dari bima hafidhullah. Hadirin Allah muliakan, di antara makna yang dijelaskan oleh para ulama dari kalimat bima hafidhullah dengan apa yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang dijelaskan sebagian ulama bahwa annahunna yahfadna azwajahunna hifdhan mutabiqan li amrillahi ta'ala, yang artinya atau annahunna hafizatun lil ghaibi bisyar'i alladhi istahfadhahunna Allah alaihi. Mereka itu menjaga hak Allah lalu hak suaminya. Mereka itu menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami mereka dengan cara yang sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dengan cara yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka menjaga diri mereka, menjaga kehormatan mereka, menjaga harta suami mereka, bukan secara bebas, bukan suka-suka mereka. Oke, aku akan jaga ya, tapi terserah aku ya, bukan begitu. Tapi bisyar'i alladzi istahfadhahunallahu alaih. Tapi dengan syariat, dengan ketentuan yang Allah tetapkan kepada mereka. Jadi Allah minta mereka menjaga dengan cara khusus gitu. Apa cara khususnya? Ya perintah dan larangan Allah gitu. Perintah dan larangan Allah. Jadi ketika suami enggak ada, khususnya ketika suami enggak ada, suami lagi pergi, suami lagi dinas, suami lagi perjalanan bisnis, atau suami lagi melakukan sesuatu, atau kita yang pergi gitu loh. Kita lagi keluar rumah, kita yang lagi harus ini. Mungkin kita ada acara keluarga bersama kakak, adik, terus orang tua kita dan suami kita gak bisa ikut karena gak bisa ambil cuti. Nah, itu selama suami gak ada, kita harus benar-benar menjalankan perintah dan larangan Allah, itu maksudnya. Yang secara otomatis ketika kita menjalankan perintah dan larangan Allah, mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, secara otomatis kita telah menjaga diri kita, menjaga kehormatan kita, dan menjaga harta suami kita, dan menjaga seluruh hak-hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu poin. Jadi gak boleh ngasal gitu loh. Dari semua sisi gitu hadirin. Dari semua sisi. Mulai dari sisi maknawi, batin maupun zahir. Misalnya tentang keikhlasan. Wanita salihah itu ketika ngejaga itu semua, dirinya, kehormatannya, dan seterusnya, itu benar-benar mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kan Allah perintahkan kita untuk ikhlas. Dia gak, bahkan dia gak berharap feedback dari suaminya. Kalau aku begini, kamu begitu juga dong. Gitu. Kamu tega ya mas, aku selama ini udah setia sama kamu, kamu perlakukan aku seperti ini. Enggak, bukan itu. Dia gak minta feedback. Ya innama nut'imukum liwajahillah, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Insan, kami memberikan makan, tapi ini konteksnya beda. Ini memberikan makan, tapi ranahnya itu ranah yang keikhlasan. Kami memberikan makan kepada kalian karena mengharapkan wajah Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami enggak mengharapkan pamrih dari kalian, dan kami enggak mengharapkan ucapan terima kasih dari kalian. Jadi kami enggak mengharapkan pamri dan kami enggak mengharapkan ucapan terima kasih. Ini murni karena Allah tabaraka wa taala. Dan begitu juga istri yang soleha, dia enggak mengharapkan pamri dari suaminya. Dia enggak mengharapkan dipuji sama suaminya, digombalin sama suaminya. Bahkan kata-kata terima kasih dari suaminya enggak. Di wajahillah, dia hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin. Itu batin atau secara makna. Itu perintah Allah Ta'ala. Perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dijaga gitu. Dia merasa diawasi oleh Allah. Dia amalkan tauhid dia, iman dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar. Dan beriman itu kan perintah Allah. Beriman itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang perintahkan kita beriman. Jadi ia jaga dirinya, kehormatannya, dia jaga harta suaminya, dia jaga sikapnya, attitude-nya itu karena iman. Bukan semata-mata takut sama suami. Bukan semata-mata cari muka suami, enggak. Karena iman. Jadi bukan hanya yang zahir saja, tapi dimulai dari yang batin, dari hati. Benar-benar dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah imannya dijaga, tauhidnya dijaga, baru hal-hal yang lain. Baru hal-hal yang dia jaga, apa, dia jaga bicaranya. Khususnya sama laki-laki yang bukan mahram ketika dia lagi di luar. Itu kan otomatis ketika dia jaga bicaranya, karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada wanita. Maka otomatis kan dia jaga kehormatan dia sendiri. Sebaliknya dia gak jaga bicara, dia gak jaga intonasi segala macam, otomatis dia gak menjaga kehormatannya. Dan itu ngebuka pintu orang merendahkan dia dan seterusnya. Jadi dia menjaga itu dengan apa yang Allah perintahkan. Dia enggak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahram di suatu spot atau titik atau ruangan yang tertutup dan enggak bisa diakses dan enggak bisa dilihat oleh manusia. Karena Nabi mengatakan la yakhluwanna rajulun bi imra'atin illa wa syaitanu thalithuhuma. Tidaklah seseorang laki-laki berdua-duaan dengan wanita di tempat yang tertutup atau yang tidak bisa diakses, yang tidak bisa dilihat kecuali ketiganya syaitan. Maka dia jaga. Dan otomatis ketika dia tidak berdua-duaan, kan dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga dirinya. Dia menjaga marwah suaminya. Dan lain-lain. Jadi hadirin Allah muliakan, itu yang perlu kita tanamkan. Dia tidak israf, dia tidak belanja berlebih-lebihan misalnya. Dia tidak mubadzir. Wala tubadzir tabdziran, jangan Anda melakukan kemubadziran. Ketika suaminya pergi, dia tetap, dia hanya beli sesuai dengan keperluannya. Kalau enggak perlu, dia enggak akan beli. Walaupun suaminya sudah meninggalkan uang dengan jumlah tertentu dan cukup gitu. Atau sudah, pokoknya kamu bebas ya gitu. Aku pergi kamu beli apa aja lah. Gitu. Dia enggak gunakan itu. Otomatis kan ketika dia enggak mubadzir, dia enggak israf, dia enggak berlebih-lebihan. Otomatis dia jaga harta suaminya. Jadi ketika dia taat sama perintah Allah, dan menjauhi larangan Allah, otomatis dia menjaga harta suaminya. Itu poin. Jadi dia menjaga itu semua ketika suaminya gak ada, itu dengan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Bukan dengan pemikiran dia gitu. Yang penting kan aku ngapa-ngapain. Kamu gak ngapa-ngapain. Itu ngapa-ngapain gitu loh. Ya aku kan cuma ngobrol ini aja segala macam. Itu Allah perintahkan kamu begitu enggak? Kamu cuma baca larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu hal penting. Nah, dari sini hadirin ada pesan penting bagi kita, khususnya bagi wanita, bagi istri. Istri harus menuntut ilmu. Istri itu harus belajar. Dan suami harus mengajarkan istri, atau kalau belum bisa membuka akses agar istrinya bisa belajar. Kenapa demikian? Karena ketika istri mendapatkan ilmu yang bermanfaat, salah satu pihak yang paling diuntungkan adalah suaminya, setelah dirinya tentu saja. Artinya bagaimana istri bisa menjaga dirinya, menjaga kehormatan, menjaga harta suami, menjaga seluruh hak-hak Allah, khususnya ketika suami gak ada. Kalau istrinya gak ngerti, kalau istrinya gak tahu. Kenapa? Karena istrinya gak belajar, istrinya gak nuntut ilmu. Kenapa? Karena suaminya gak izinkan istrinya belajar. Makanya sebaliknya, ketika istri kita nggak ngerti apa sih perintah Allah, apa yang membuat Allah ridho, apa yang membuat Allah murka, apa aja larangan-larangan Allah, salah satu pihak yang pertama kali dirugikan adalah suaminya. Nah, terkadang yang terjadi adalah kontradiksi sikap gitu loh. Di satu sisi suami nuntut istrinya tuh tampil berkelas, tampil matang, bersikap cantik gitu loh ya, ngerti apa yang harus dia lakukan khususnya ketika suami nggak ada. Tapi istrinya nggak pernah dididik, istrinya nggak pernah dikasih akses belajar. Gimana istri bisa bersikap cantik? Gimana istri bisa tampil berkelas? Bagaimana istri tahu mana perintah, mana larangan? Bagaimana istri mengerti apa yang Allah inginkan dan apa yang Allah ridhoi? Ya kalau kita ingin istri kita berkelas, kasih akses belajar. Kalau kita gak bisa didik, kecuali kalau kita bisa didik dan ajarkan dia, udah sama kita aja. Tapi kalau gak bisa, kasih akses belajar. Gimana istri kita ngerti? Aku dapat laporan kemarin kamu ketemu teman kamu ya, si A ya. Iya, itu kan teman kuliahku. Dan aku dapat laporan juga kamu duduk sebelah-sebelahan, deket-deketan, bahkan menempel. Emangnya kenapa? Ya itu gak boleh. Istrinya gak ngerti itu gak boleh misalnya. Duduk dempet dan seterusnya. Iya, norma kita juga gak boleh. Kultur kita juga, ketimuran kita juga, itu kan. Tapi istrinya gak ngerti misalnya. Istrinya misalnya tumbuh di kultur yang berbeda, tiba-tiba nikah. Di kultur dia itu biasa aja. Dan kita gak pernah akses belajar, kita gak pernah kasih akses nuntut ilmu. Ya, jangan salahkan siapa-siapa, coba salahkan diri kita dulu, kenapa kita gak pernah kasih akses, kenapa kita gak support. Kenapa setiap aku pulang ke rumah tagihan banyak banget? Ya kan gak apa-apa, ini kan israf. Ya aku gak ngerti, harus belajar hadirin. Jadi bagaimana seorang istri bisa menjaga dirinya, kehormatannya, hak suaminya, dan sebelum itu semua hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau istri gak ngerti sama sekali, istri gak belajar. Makanya kalau kita ingin jadi wanita soleha, istri soleha, langkah pertama harus belajar. Harus tuntut ilmu, ilmu nafi. Dan bagi suami, suami harus didik, ajarkan atau kasih akses untuk belajar, kasih kesempatan untuk belajar, dukung istrinya belajar. Karena kalau istrinya mendapatkan ilmu nafi, salah satu yang paling diuntungkan adalah suami. Karena istri mengerti cara bersikap. Istri mengerti cara berbicara, gestur, lalu bercanda, lalu semua kan dididik. Karena menjaga diri, kehormatan, harta suami, dan seluruh hak Allah lainnya, lalu seluruh hak suami lainnya, ketika suami gak ada, itu ditentukan oleh ilmu seseorang, ilmu seorang wanita. Dan jangan salahkan siapa-siapa sekali kalau kita gak belajar, kita gak ngerti, atau ketika istri kita gak belajar dan kita gak pernah dukung, kita gak pernah perintahkan, kita gak pernah buka pintu, kita gak pernah kasih akses, kita larang-larang, lalu dia gak ngerti bagaimana bersikap dan akhirnya blunder ke diri kita sendiri. Wala talumanna illa nafsak. Maka jangan anda celah kecuali diri anda sendiri, kata para ulama. Allah Ta'ala alam bisawab. Itulah berarti tiga makna dari bima hafidhullah. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan keluarga dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Hadirin jangan lupa doakan Imam Nawawi dan ulama-ulama kita. La syukurullah ma nasykurun nas. Enggak bersyukur kepada Allah orang yang enggak bersyukur sama manusia. Orang yang kasih kita ilmu itu di sisi Allah lebih tinggi, lebih bernilai daripada orang yang kasih kita harta dunia. Kalau ada orang kasih kita 10 miliar, mungkin kita terima kasihnya 3 kali WA kali. Terima kasih jazakallahu khairan. Makasih banyak ya. Engkau kamu orang paling baik sedunia. Kirim. Nanti kirim lagi. Makasih banyak jazakallahu khairan. Syukran, thank you. Pokoknya semua bahasa yang digunakan digunakan. Nanti kirim lagi terima kasih. Kenapa? Dikasih 10 miliar gratis. Orang kasih ilmu ke kita itu kedudukannya di sisi Allah, keberkahnya buat kita, untuk alam kubur kita, untuk hari kiamat kita, itu lebih bernilai daripada orang kasih 10 miliar, 20 miliar, 100 miliar, 500 miliar. Apa kata Allah dalam surat Yunus? Huwa khairun mimma yajma'un. Itu dapat ayat Quran itu. Itu lebih baik daripada seluruh harta yang mereka kumpulkan. Bukan dikumpulkan satu orang loh. Mimma yajma'un, yajma'un, yang mereka kumpulkan. Jadi jangan lupa kita bersyukur, berterima kasih kepada setiap orang, setiap pihak yang memberikan kita ilmu. Kalau kita ingin mendapatkan titel bersyukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu baik. Karena Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Gak bersyukur sama Allah orang yang gak bersyukur sama manusia. Gak bersyukur sama manusia. Jangan lupa hal ini. Dan jangan lupa apa? Jangan lupa itu tadi, bersyukur, berdoa. Dan doa itu tuh opsi kedua kan kata Nabi SAW. Iya kan? Doa itu tuh bukan artinya ya kan aku udah doain, itu aja sebenarnya belum cukup. Apa kata Nabi SAW? Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang melakukan atau berbuat baik kepada kalian, balaslah. Fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu hatta taru annakum qad kafa'tumuh. Itu hadirin. Hadis Ibnu Umar. Kalau ada orang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Kalau kalian tidak mampu membalas, maka doakanlah sampai kalian melihat kalian berhasil membalas orang tersebut, atau kalian telah membalas orang tersebut. Itu. Jadi opsi yang pertama itu balas. Baru gak bisa, baru berdoa sebanyak-banyaknya sampai kita merasa kita udah balas gitu. Kalau ada kemampuan balas, balas. Itu poinnya. Balas kebaikan. Gak bisa 100%, 90%, gak bisa 50%, 80%, gak bisa 80%, 70%, gak bisa 70%, 60%, gak bisa 60%, 50%, yang penting balas. Gak bisa baru doa udah. Atau doa dan balas, doa dan balas. Itu perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana kalau kita dikasih ilmu? Nah, balasnya tuh gimana coba? Kita dikasih ulama ilmu gitu. Kita dikasih guru kita ilmu, kita dikasih ahli ilmu tuh ilmu. Itu cara balasnya gimana? Kita kasih 100 miliar juga enggak bisa dibalas itu. Padahal Allah perintahkan, nabinya mengatakan balas. Jadi opsi pertama tuh suruh balas dulu. Enggak bisa baru sebatas doa. Jadi kalau bisa balas doain, nggak bisa baru sebatas doa. Sekali, enggak. Hatta tarau, bukan sekali loh. Sampai kalian benar-benar melihat kalian sudah bisa membalasnya. Jadi bukan sekali doain orang yang kasih kebaikan, apalagi kebaikan ini kebaikan yang paling mewah, kebaikan yang paling tinggi, kebaikan yang paling besar. Makanya kata para ulama, ilmu kita tuh sulit jadi ilmu yang bermanfaat kalau kita gak bersyukur. Susah. Jadi ini yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan banyak dalam adab al-mufrad kan juga gitu kan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'u fa illam tajidu fad'ula hatta ya'lam an qad kafa'tumu. Dalam hadis Abu adab dalam adab al-mufrad dari Ibn Umar, barang siapa memberikan engkau kebaikan, balas. Kalau gak mampu membalas, doakan dia. Sampai kapan? Sampai orang itu merasa kalian sudah membalasnya. Jadi dalam riwayat ini parameternya orang yang kasih kebaikan buat kita itu. Sampai orang itu bilang, udah cukup-cukup, kamu sudah membalas kebaikan saya. Kan susah kayak gitu hadir. Susah. Jadi pentingnya kita membalas, membalas. Yang pertama kali membalas orang yang kasih ilmu buat kita, kasih hikmah buat kita. Baru kalau gak bisa, sebatas doa. Jadi sebatas doa itu udah opsi terakhir, bukan opsi pertama. Opsi pertama tuh balas dan doain. Kok balas dan doain? Ya karena mau balas kayak apa gak akan bisa juga. Ada sosok misalnya atau ulama alim mengajarkan kita satu ayat. Fakafi'u, maka balaslah yang senilai. Kafi mukafah kan balas senilai ya. Jadi kalau kita mau balas senilai, kita harus ngajarin beliau satu ayat juga. Bisa ngajarin beliau satu ayat. Itu kan poinnya. Kan beliau kasih ajarin kita satu ayat. Gimana kita balas mukafah? Mukafah, kafa yukafi'u. Balas lagi, ngajarin satu ayat. Ya gak bisa lah. Gimana ngajarin ulama satu ayat? Gimana ngajarin ahli ilmu satu ayat? Kalau orang kasih barang bisa gitu. Bisa. Dia kasih baju harga 2 juta. Kita beliin aja baju 2 juta. Ada orang belikan tas 5 juta. Belikan tas 5 juta. Ada orang kasih parfum 5 juta. Kasih parfum 5 juta. Simple. Tapi kalau ada ulama ngajarkan kita syarah satu hadis. Gimana kita ngajarin beliau syarah satu hadis coba? Ya Syekh, ijlis Syekh, Anda mau ngajarin antum. Gimana coba caranya? Ada orang kaya tuh, ada orang kaya kasih kita hadiah 10 juta. Insyaallah kita bisa, misalnya kita nabung gitu, kita bisa kasih 10 juta. Ini apa nih? Itu yang buat kemarin. Kamu, Anda udah baik sama saya balas kebaikan. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u. Bisa. Tapi kalau diajarkan ilmu, gimana coba cara balasnya? Gak bisa hadirin. Gak bisa balas. Baru begitu kita berusaha ternyata gak kebalas-balas juga, baru opsinya sebatas doa. Tapi sebelum itu balas doa, balas doa. Itu kaidah. Jadi jangan pernah seperti Imam Nawawi, gak bisa kita balas apa-apa, baru doa. Dan banyak doakan beliau misalnya gitu. Jangan sampai lupa. Karena kalau gak ilmu kita gak berkah. Itu PR kita semua. PR kita semua, bukan hanya satu dua orang. Dan wajar kita belum tahu, misalnya penanya belum tahu, belum ngerti. Makanya perlu kita ingatkan buat kita semua. Ketika kita dapat ilmu, maka opsi pertama adalah gimana cara saya ngebalas budinya tuh. Gimana kita balas budi? Dan doakan. Gak bisa, doakan. Semata-mata doakan. Sampai kita merasa sudah terbalas, atau dia merasa sudah kita balas. Itu baru orang yang bersyukur. Makanya gak heran kan, wa qalilun min ibadiyah syukur, sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Apalagi kalau pemberian dan kebaikannya intangible. enggak terlihat, ghairu mahsus. Kalau hadiah kebaikannya barang, mobil, uang, rumah, mungkin lebih gampang kita ingat bersyukur. Tapi kalau kebaikannya ilmu, hikmah, pengalaman, pelajaran kehidupan, oh susah banget kita membalasnya. Susah membalasnya. Pertama karena hal-hal tersebut jauh lebih mewah daripada hanya sekedar barang atau uang. Jauh lebih mewah. Jauh lebih mahal. Dan yang kedua, lebih mudah lupa kita ngebalasnya kalau dapat ilmu. Lebih mudah lupa. Allah Ta'ala alam misal. Jadi itu jangan pernah lupa. Itu penting. Karena kalau kita sudah gak mendoakan, berarti udah opsi paling terakhir gak bisa kita gak lakukan. Yes. Berarti kita gak bersyukur. Kalau kenapa Anda gak berusaha membalas? Oh, saya gak mampu. Ah, ada opsi yang kedua. Saya doakan. Semua masih bisa bersyukur gak? Masih. Tapi kalau udah gak mendoakan, susah kita dianggap hamba yang bersyukur. Allah Ta'ala misal. Untuk kita semua, karena masih banyak di antara kita yang belum mengerti dan belum tahu urgensi dan pentingnya bersyukur terhadap ilmu. Karena itu menentukan keberkahan ilmu, ilmu kita. Dan kita mau balas kayak apapun, apalagi kalau andalan kita membalas secara duniawi, ya gak akan bisa lah. Gak akan bisa. Ong satu ayat lebih mahal daripada dunia dan seisinya, gimana coba ngebalasnya? Kecuali kita ajarkan ayat juga. Gak mungkin bisa. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan. Pasangan saya enggan untuk menjadi imam sholat berjamaah di rumah dengan karena merasa bacaan Qur'annya kurang baik dan sudah jarang sholat berjamaah di masjid. Saya sudah doakan agar selalu diberikan hidayah dan kesabaran. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri? Saya mendoakan suami kalau diajak bicara dan atau saya lihat kasih lihat info artikel-artikel dan share artikel keagamaan kurang berkenan. Saat ini komunikasi antar suami istri sudah jarang sekali interaksinya. Jarang sekali. Kalau diajak bicara ngomongnya irit dan nadanya ketus. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih jazakallahu khairan. Doa ya, doa. Ya, doa adalah hal yang paling penting. Dan husnudzon, baik sangka dengan Allah, suami kita bisa bisa Allah rubah. Anna inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung prasangka hamba-Ku terhadap diriku. Lalu yang ketiga, jangan kasih tahu daerah. Kan kita sudah bahas bahwa salah satu PR besar suami kan ego dan arogansi pemimpin. Dan sulit bagi banyak pihak menerima masukan dari yang di bawahnya. Illa man rahimah rabbuh, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu coba masuk dari pihak lain yang dia segani, yang dia hormati, atau dari sahabat dan temannya yang soleh. Atau kalau gak ada juga, coba cari teman kita atau sahabat kita yang soleha. Lalu sahabat kita ini punya suami yang baik, suami yang soleh. Lalu ajak atau minta untuk membangun komunikasi, main gitu. Sehingga suami-suami ini bisa kenalan. Dan suami sahabat kita yang soleh itu bisa mempengaruhi dan menginfluence suami kita. Itu akan jauh lebih mudah secara teknis, secara taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau daerah istri yang maju, seringkali ada kendala. Aku diajak teman gitu. Aku mau jalan dulu ya sama siapa? Ya itu sama si A itu. Orangnya asik juga. Dia katanya mau ngajak aku kemana gitu. Mau ketemu teman-temannya. Nah ternyata teman-temannya juga orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh gitu. Atau ngajak, atau mungkin bukan langsung itu dia ngerjain urusan cowok aja, tapi kan nanti masuk waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, diajak sholat dulu berjamaah dan seterusnya. Allahu ta'ala misal. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, semoga Allah memberikan berkah hidayah untuk Ustaz, tim dan keluarga, seluruh umat, amin ya rabbal alamin. Ustaz izin bertanya, pria apa yang dilakukan orang tua di luar di rumah akan menimpa anaknya? Jika kita mengetahui orang tua pernah melakukan kesalahan di luar rumah, lalu apa yang harus kita lakukan agar hal tersebut tidak menimpa kita sebagai seorang anak? Terima kasih Ustaz, semoga Allah mudahkan Ustaz dalam menjawab. Amin wa iyyakum, jazakumullah khairan. Terima kasih kepada yang bertanya. Hadirin Allah muliakan. Teori atau kaidah di atas itu bukan kaidah mutlak dan pasti. Makanya kita sempat bahas, kita guna bahasanya adalah apa yang dilakukan oleh orang tua di luar rumah punya peluang besar menimpa anak atau dialami oleh anaknya tersebut, punya peluang besar. Pasti enggak pasti. Tapi peluang besar itu ada. Lah apa yang harus kita lakukan kalau kita sebagai anak? Doa. Makanya kita kalau kita mendengar atau melihat ada orang tertimpa sesuatu atau musibah, dan musibah kan bisa menyerang hal duniawi kita, dan yang paling parah menyerang akhirat kita, maka kan hanya kayak kita baca alhamdulillahilladzi afani mimma btalahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Jangan lupa baca itu. Alhamdulillahilladzi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, menjaga aku. Mimma btalahu bihi, dari ujian atau musibah yang menimpa dia, menimpa orang tuaku, dari kegelinciran orang tuaku. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan segala puji bagi Allah yang telah melebihkanku, mengangkatku dibanding banyak pihak. Dan Nabi dan kita tahu barang saya membaca doa di atas, maka dia akan dijaga oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi jangan lupa baca doa itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberkahi ilmu kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkannya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.